Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-63 dan 64 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin wa idh akhadna mithaqakum yani wadhkuru ingatlah oleh kalian idh akhadna mithaqakum tatkala kami ambil perjanjian kalian wa rafa'na fawqakum at-tur dan kami angkat di atas kalian at-tur yakni bukit Tursina. At-Tur Al-Jabal Ma'ruf kata beliau gunung yang ma'ruf Bukit Tur Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rafa'ahullahu tabaraka ta'ala ala Bani Israel Allah mengangkatnya dalam rangka mengancam Bani Israel lamma tahawanu fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala ketika mereka meremehkan mengentengkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala indharan lahum Allah mengangkat mereka ini Allah mengangkat tur di atas mereka ini dalam rangka indhar mengancam mereka memperingatkan mereka ketika Allah mengangkat tur di atas mereka Allah berfirman kepada mereka khudu ma atainakum biquwwah ambillah terimalah apa yang kami datangkan kepada kalian kami berikan kepada kalian yakni at-taurat ma atainakum yakni biquwwah ya dengan kuat tidak mengamalkannya melaksanakannya mengamalkan apa yang ada dalam Taurat wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun dan senantiasa kalian ingat dan amalkan apa yang ada padanya la'allakum tattaqun agar kalian bertakwa. Thumma kemudian tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian tawallaitum yakni aradtum wa adbartum an ta'atillah. Kemudian kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala min ba'di dzalik. Setelah itu dari kembali ke tadi ke raf'u at-tur. Ke diangkatnya tur. Jadi kalian kemudian berpaling dari ketaatan kepada Allah setelah kejadian tadi setelah diangkatnya bukit tur atas kalian. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala makna ayat kata beliau ba'da hadhihi inabah waqta tur waqta rafi tur tawallaitum. Setelah kalian bertaubat kepada Allah di waktu diangkatnya bukit Tur ternyata kalian kemudian berpaling walam tadhkuru kalian tidak mengingatnya lagi ma dzakartum anari hawafakum bihadzal jabal qad uidu alaikum dzalika maratan ukhra iya kejadian peristiwa atau sebab diangkatnya Tur untuk membuat takut kalian, ternyata kalian ulangi lagi, kembali berpaling, ya, kembali kalian mengentengkan ketaatan kepada Allah, tidak mengingat apa yang dulu pernah kalian takut ketika diangkatnya Bukit Tur Sinah. Falaula fadlullah alaikum warahmatuh. Kalau Allah tidak ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian, warahmatuh dan rahmat Allah atas kalian. Apa yang dimaksud dengan fadlullah warahmatuh? Ya, ini kata beliau, irsal rusul wa bayan as-subul. Kalau tidak ada karunia dari Allah atas kalian dan rahmatnya, yaitu dengan diutusnya para rasul, ya, menjelaskan jalan-jalan al-haq, lakuntum minal khasirin. Kalau seandainya bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya, sungguh kalian minal khasirin, akan termasuk orang-orang yang merugi, ya, merugi di dunia dan di akhirat. Karena kata beliau Ibnu Taimiyah bin rahimahullah, lianna ahsarun nas humul kufar. Karena orang yang paling merugi itu adalah orang-orang kafir. Mereka merugi di dunia dan merugi di akhirat. Ini dua ayat dalam surat Al-Baqarah. Kita ulangi terjemahannya. Wa id akhadna mitsaqakum, yani, dan ingatlah tatkala kami ambil dari kalian mitsaq, perjanjian, perjanjian yang kuat. Wa rafa'na fawqakum tur, dan kami angkat di atas kalian bukit Tur Sinah dalam rangka mengancam. Ini terjadi ketika mereka tahawanu an ta'atillah, meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diangkat bukit Tur, Allah berfirman kepada mereka, khudhu ma atainakum, ambillah, terimalah apa yang kami datangkan berikan kepada kalian, bikuwah dan kuat. Wadhkuru ma fihi, ingatlah yang ada pada padanya dan amalkan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika, kemudian kalian berpaling kembali dari ketaatan min ba'di dzalika, setelah itu, setelah kejadian diangkatnya bukit Tur Sinah. Falaula fadullahi 'alaikum wa rahmatuh, kalau Allah bukan karunia dari Allah dan rahmatnya, yaitu dengan diutusnya para rasul menjelaskan jalan-jalan yang menyampaikan kepada Allah, lakuntum minal khasirin, kalau bukan karunia dari Allah dan rahmatnya, sungguh kalian termasuk orang-orang yang merugi. Faedah dua ayat ini kata Sayyidina rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah tadzkirullah li bani Israel bima akhadha alaihi min ahad. Di sini Allah mengingatkan Bani Israel bahwasanya Allah pernah mengambil perjanjian kepada mereka untuk tadi, untuk kuat di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk jangan meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga di antara ayat menunjukkan utuwa Bani Israel. Iya, pembangkangan kengairan yang ada pada Bani Israel. Mereka tidaklah beriman, tidaklah sadar, tidaklah mu'tad, kecuali ketika diangkat bukit Tur. Iya, karena setelah itu mereka lupa kembali. Mereka kembali mengentengkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. Yang ketiga, menunjukkan quwwatullah wa qudratuh, kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa yang mengangkat gunung Tur, bukit Tur, ya, di atas mereka ketika mengancam mereka. Kemudian di antara yang disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah bahwasanya al-insan la yastaqillu bi nafsihi fi tawfiq. Allah Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa seseorang tidak bisa sendiri di dalam mendapatkan taufik. At-taufiq itu minallah. Fadlullah, rahmatullah. Falaula fadlullah alaikum warahmatuhu. At-taufiq minallah. Seorang tidak bisa mencari sendiri, berusaha sendiri mendapatkannya. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sebagiannya, Allah alam. Sebab pada waktu itu.